selamat siang buat warga Blambang. Bambang. Ya, semuanya juga. Ya. Dalam rangka apa tadi ya? Pernikahan. Pernikahan ya, semoga mempelainya bahagia selalu. Amin. Abadi selamanya karena sudah menemukan teman sejatinya sampai akhir hayatnya. Amin ya Allah. Nah, ini yang pertama kita kasih yang klasik dulu. Ada satu buat Bang Ketika Dusta Bicara. Bermain bersama Sound The Sick. Emang sih.